mai di sana. Rindu hati ini ingin ku kembali pada ayah bunda dan saudara. Tetapi aku harus mencari rezeki membela nasib kita bersama. Sampaikan doa dan kiriman tulus ikhlas dari jauh, ku pohonkan ampun maaf. Jangan sedih pagi ini tak dapat kita bersama meraihkan Idul Fitri yang mulia. Meraihkan Idul Fitri yang mulia.